Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa limashaykhina wa lisairil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan sekalian maupun akhwat, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa daurah kita kali ini adalah lanjutan dari daurah bulanan setiap bulannya. Setelah sebelumnya kita membacakan Al-Qaidul Arba, Al-Jami' li'ibadatillah, kemudian Nawakidul Islam, semuanya adalah karya-karya penting dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena tentu akan sangat riskan memahami karya-karya ulama, terutama dalam bidang akidah, tanpa keterangan dari ulama. Maka begitu pula dengan daurah kita kali ini, kitab yang sangat penting, yaitu kitab Sittatu Mawadi' Minas Sirah, kalau dipahami sendiri ini akan berbahaya. Maka dipahami dengan keterangan para ulama kibar. Sebagaimana biasa kita bacakan dari silsilah Rasail, yaitu keterangan dari atau syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Buku yang kita ambil kali ini dari silsilah Rasail adalah Sittatu Mawadi' Minas Sirah. Dari judulnya maka topiknya sudah terdeteksi oleh antum semua. Sittah, 6 mawadi', tempat atau poin, minas sirah, dari sirah nabawiyah. Itu 6 poin pelajaran akidah dari sirah nabawiyah. Maka seseorang ketika dia dianjurkan untuk mempelajari sirah, bahkan para salaf dahulu mengajarkan sirah kepada anak-anaknya seperti mereka mengajarkan Al-Quran, dan para ulama menjelaskan bagaimana pentingnya sirah nabawiyah, dan sirah nabawiyah memiliki peranan dalam elemen-elemen kehidupan beragama seseorang. Dia mengambil pelajaran darinya, menjadikan tolak ukur dan seterusnya. Dan ternyata sirah nabawiyah yang diambil oleh Syekh adalah sirah yang terkait dengan akidah. Adapun ilmu akidah, ilmu tauhid, tidak perlu kita bahas lagi kepentingannya, urgensinya. Dia adalah yang pertama dan utama. Tampaknya ilmu yang lain tidak akan berarti, tampaknya amal ibadah tidak akan diterima. Maka perpaduan antara ilmu akidah dan ilmu sirah, dua ilmu yang agung, dipadu menjadi satu. Maka ini luar biasa. Dan poin-poin yang beliau sampaikan di Sittatu Mawadi' Minas Sirah adalah poin-poin yang terjadi pada masa lampau dan ternyata berulang saat ini. Maka belajar dari sejarah adalah sebuah kemestian yang kita harus terapkan saat ini. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi hakikatnya ialah pengulangan dari apa yang telah terjadi di masa silam, bahkan di masa 1500-an tahunan silam, yaitu fase-fase masa jahiliyah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau membuat kitab ini dalam rangka kita mengambil pelajaran darinya. Kita langsung saja karena kita sudah sedikit telat ya. Kita masuk saja ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku antum, lihat di situ. Taib. Syekh membuka kitabnya dengan basmalah. Kemudian dia beliau memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa barik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa malah penuhan tak? Ini aja, ntar yang di depan saya gak konsen. Lihat jeruk. Ya. Qala Syekhul Islam Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, berkata Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa afa anhu, amin. Semoga Allah merahmati beliau dan memaafkan segala kesalahan beliau, amin. Ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi'a min as-sirati wa fahamha fahman hasana. Kata beliau, ta'ammal, perhatikanlah wahai saudaraku. Kemudian beliau mendoakan para pembaca, rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Perhatikanlah sittata mawadi'a, enam tempat, poin, enam poin. Ya, pelajaran yang diambil minas sirah, dari sirah nabawi. Wafhamha fahman hasanan, dan pahamilah enam poin sirah nabawiyah ini, enam poin akidah sirah nabawiyah ini dengan pemahaman yang baik. Karena mungkin ada orang yang dia mengetahui sirah nabi, bahkan dia berilmu tentangnya, tahu mungkin dia telah mentelaah sirah Ibnu Hisham berkali-kali, dia telah membaca Nurul Yakin berkali-kali, membaca Rohiqul Maktumnya Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri berkali-kali. Namun ternyata dia tidak bisa mengambil pelajaran tauhid darinya. Kenapa? Karena dia memahaminya dengan pemahaman yang buruk. Makanya saya di sini menyatakan, wafhamha fahman hasanah, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Kita langsung saja baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi'a minas sirah wa fahamha fahman hasanan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan untaian kalimat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-sirah al-muradu biha siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sirah di sini yang dimaksud adalah sirahnya Rasul. Sirah itu apa sih? Kata beliau, wahiyya tariqatu, dia adalah jalan, allati kana yasiru alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ar-rasul sallallahu yasiru alaiha, berjalan di atasnya. Kapan itu? Menzu, sejak bi'satihi, diutusnya beliau, ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla fil ibadati, hingga Allah mewafatkan beliau dalam jalan ibadah. Ini sirah Nabi SAW, sejak diutusnya Nabi sampai Rasul SAW wafat, itulah sirah. Diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Ya, fil ibadati, apakah itu dalam praktek ibadah, wal wa fil muamalat, maupun dalam muamalat interaksi, wa fid da'wati ila Allah, maupun dalam dakwah pada Allah, mengajak manusia kepada Allah, wa fil jihadi wal hijrati wa fit ta'lim, dalam jihad, hijrah, ta'lim, pengajaran, ini semuanya namanya sirah Nabi, pengajaran Nabi, interaksi Nabi, jual beli, interaksi Nabi, ibadah Nabi, dimulai dari beliau diutus sehingga beliau wafat, inilah namanya sirah. Fakullu af'alihi, maka semua perbuatan beliau, wa aqwalihi, maupun ucapan beliau, wa tasarrufatihi, dan segala tindakan beliau, hiya siratuhu, itulah sirah beliau, alaihi salatu wassalamu. Paham, jadi di sini kita paham ya, mana sirah. Mungkin kalau antum buka kamu sirah di sini secara letterlock, sirah adalah biografi. Tapi itu lugotan secara bahasa. Nah, kalau yang diinginkan, yang dimaksud dengan sirah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW sejak beliau diutus hingga beliau wafat dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara apa lagi? Dakwah, dalam hijrah, ta'lim. Ini namanya sirah. Ya, ini namanya sirah. Mana lagi tadi? Wahadal amru muhimmun. Dan perkara ini, perkara mengetahui sirah Nabi ini muhimmun. Sangat penting, organ sekali. Annal muslima yadrusu siratal rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang muslim mempelajari sirah Rasul untuk apa? Min ajli an yaqtadiya bihi. Agar dia meneladaninya. Agar seorang muslim meneladani Rasul tadi dalam ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, jihadnya, hijrahnya, ta'limnya, meneladani Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Li'annallaha jalla wa ala, karena Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana, telah menjadikan beliau sebagai qudwah, tauladan untuk kita. Qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh telah ada pada sosok Rasulullah SAW uswah, suri tauladan yang hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Fahuwa qudwatuna alaihi salatu wassalam, maka beliau adalah qudwah kita, tauladan kita. Falnadrus ya, siratahu, maka hendaknya. Falnadrus, lamnya itu lamul amr, maka sinnya nadrus sukun, majzum lamul amr. Ya, maka hendaknya kita mempelajari siratahu, sirah beliau. Min ajri an naqtadiya bihi fi dalik, agar kita bisa meneladani beliau dalam hal tersebut. Wa hadha huwal matlubu min dirasatir sirati wa tafaqquhi fiha. Inilah yang matlub, yang diinginkan dari mempelajari sirah dan memahaminya. Ini, kita mempelajari sirah adalah demikian, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin, semampu kita. Laisal maqsudu, bukanlah maksud dari mempelajari sirah, anna sirata tuqra'u fi munasabati mubtada'ah, bahwa sirah hanya dibaca fi munasabatin mubtada'atin, pada beberapa kesempatan yang diada-adakan. Ya, mislu munasabatil maulid, semisal pada kesempatan acara maulid dibacakan sirah Nabi. Ya, sejam, setengah jam, ya, dibacakan di situ. Namun tidak ada peneladanan, ceramah sampai jam 2 malam. Subuhnya bablas. Enggak ada. Jadi mempelajari sirah untuk diambil teladan. Lihat di situ Rasulullah SAW, ciri fisiknya berjenggot, praktekkan. Kalau nembu jenggot, kayak antum enggak ada jenggot, ya udah pasrah. Mau gimana lagi? Ya. Antum berapa? 5. 5 lembar alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau kayak Syekh Andika jenggotnya banyak alhamdulillah. Wahabi ini. Ya, kalau mereka mempelajari sirah itu seremonial, enggak jelas. Pulang dari sirah enggak ada cinta kepada sunnah, enggak ada. Pulang dari mempelajari sirah di maulid, gak ada kecintaan terhadap sunnah. Ya. Bahkan penceramah sirah, habis baca sirah, ustaznya ceramah. Hati-hati sama orang yang jenggotan, yang celana cingkrang. Loh, itu kan ngamalin sunnah. Gimana itu? Allah Ustaz. Wa inna hadihil kira'ata la tusminu wa la tughni min ju'in. Maka kira'ah sirah semacam itu, itulah tusminu, tidak menggemukkan, wala tughni min ju', tidak mencukupkan diri dari lapar, artinya tidak memberikan kita manfaat, enggak ada memberikan kita manfaat. dibaca setahun sekali. Ya. Kadang tidak diterjemahkan. Hadirin manggut-manggut aja, enggak tahu apa itu juga. Sirah Nabi Allah musta'an. Li'annaha laisat litafaqquhi fiha. Karena dibacakannya sirah tadi bukan untuk dipahami dalam proses tadi itu. Wa innama hiya litabarruki jaryan 'alal 'adati faqat. Namun dibacakannya sirah hanya untuk ngalap berkah. Ya. Ya, menjalani sesuai adat kebiasaan saja. Fala tufidu syai'an, maka tidak memberikan faedah apapun. As-siratu matlubun dirasatu hada iman. Maka sirah dituntut, diinginkan, dipelajari selalu. La naqsidu bidirasati mujarrada annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha. La naqsidu. Kita tidaklah memaksudkan, menunjukkan, mempelajari sirah mujarrada annana naqra'uha. Kita hanya membacanya dari awal sampai akhir. Wa naqul. Kemudian kita katakan qara'na sirata. Kita telah mempelajari sirah. La, bukan demikian. La budda an natafaqqahu fiha. Mestilah kita memahami pada sirah tadi. Wa naqtadiya bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti mempelajari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam segala ucapan dan perbuatan beliau. Hadza huwal maqsudu. Inilah yang diinginkan dari mempelajari sirah. Paham terjadi di sini ya? Jadi enggak seperti orang-orang itu. Baca sirah setahun sekali, enggak setahun sekali juga sih. Orang tiap pekan ada maulid. Kan tiap pekan ada maulid, jadi setiap sepekan sekali. Cuman enggak diterjemahkan, tidak dibahas, tidak dititik beratkan pada permasalahan dari setiap paragraf yang dibaca, bagaimana penjelasannya. Sudah lewat begitu aja, hanya tabarruk baca, tamat, khatam, selesai. Habis itu enggak paham. Ya. Habis itu jadi pembenci sunnah juga. Mending enggak ngamalin sunnah itu, walaupun enggak ngamalin sunnah itu juga sudah luar biasa. Jadi pembenci sunnah. Habis baca sirah di maulid, ceramah ustadznya, hati-hati sama orang yang jenggotan. Loh, orang yang jenggot kan ngamalin sunnah. Gimana ceritanya? Hati-hati sama yang jenggotan. Allah musta'an. Ya. Waqad katabal imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kitaban adhiman fi fikis sirati. Al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau telah menulis sebuah kitab yang agung dalam permasalahan fikis sirah. Bahkan ini fikis sirah yang terbaik. Wahia Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini kitabnya Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam safar beliau. Beliau menyusunnya dalam keadaan tidak membawa referensi apapun, hanya referensi yang ada di dada beliau, yang ada di sudur. Subhanallah. Ya. Ini bagus ini kalau antum baca itu Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad sudah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dan dibacakan di sini sepekan 3 kali. Belum tamat-tamat juga. Sudah hampir 80 pertemuan. Itu bagus itu buku itu. Antum beli itu. Ya. Wa kataba ba'dul mu'assirina kitabatin, dan sebagian ulama mu'assirin kontemporer menulis juga berbagai kitab. Minha ma huwa sahihun, di antaranya ada yang sahih. Wa minha ma huwa sayyi'un, di antaranya juga ada yang jelek. Wa minhum, di antara mereka juga ada yang manin harafa, ada yang malah menyelewengkan. Wa ja'a bi syirkiyatin, dan malah mendatangkan berbagai kesyirikan dalam buku sirahnya. Wa hassa 'ala tabarruki bil athari, dan malah hassa menganjurkan untuk ngalap berkah kepada asar, jejak-jejak peninggalan sejarah, situs-situs. Wa ja'ala hadha huwa al-maqsuda min qira'ati sirati. Nah, dan dia menjadikan inilah maksud, tujuan dari membaca sirah. Ya. Ini katanya itu. La haula wala quwata illa billah. Lakin hadha la ibrata bih. Namun ini tidak ada ibrahnya. Li anna kullan yunfiku mimma indah alladhi indahu syai'un jayyidun yunfiku syai'an jayyidan. Karena setiap orang akan menginfakkan, memberikan dengan apa yang ada pada dirinya. Orang yang memiliki sesuatu yang jayyid, yang baik, maka dia akan menginfakkan, memberikan sesuatu yang baik. Walladhi indahu syai'un radi'un, dan orang yang memiliki sesuatu yang radi, yang jelek, yunfiku radian, dia pun akan menginfakkan, memberikan sesuatu yang jelek. Kalau pemahamannya sudah jelek ketika nulis buku sirah, jadi apa tuh sirahnya? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berpemahaman dengan pemahaman yang lurus. Ketika beliau menulis buku sirah, Sittatul Mawadi' minas sirah, Faedah Tauhid. Ini buku yang kita baca. Ya, barakallahu fikum. Walhamdulillahi nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyakum wa yahdiyaha ulai ila sawa'is sabil. Dan alhamdulillah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kalian. Ya, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Wa ayyaruddahum ila al-haqqi, dan semoga Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nahnu la natadar la nahnu la natadarru bihim, kita tidak mencemooh mereka, yaitu orang-orang yang menulis sirah malah merusak ya sirah, menganjurkan berbagai perbuatan kesyirikan. Li alla yusibana ma asabahum, namun agar tidak menimpa kita apa yang telah menimpa mereka. Walakin nas'alullaha al-afiyata, namun kita memohon kepada Allah keselamatan. Nas'alullaha yahdiyahum wa yaruddahum ila sawabi, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Wa an yaruddahum, dan agar Allah mengembalikan mereka ke jalan kepada kebenaran. Masih lanjut ya. Wal maqsudu min dirasati siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka maksud dari mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya? Wal i'tibar wal amal wal iqtida'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maksud dari mempelajari sirah Rasul adalah i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wal amal, mengamalkan apa yang ada dalam kandungan sirah. Wal iqtida'u bir rasuli sallallahu, dan meneladani Rasul sallallahu. Wa akhdul ahkami minha, mengambil hukum-hukum yang ada di dalam sirah. Empat. Ya, ini tujuan dari sirah. Wa hadha huwal matlubu, inilah yang diinginkan dari mempelajari sirah. Li anna hayatahu kullaha khairun, karena kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebaikan. Wa kullaha ilmun, semua kehidupan Nabi adalah ilmu. Wa kullaha amalun salihun, wa kullaha jihadun, wa kullaha da'watun, wa kullaha ta'limun. Karena semua kehidupan Nabi adalah ilmu, amal saleh, jihad, dakwah, dan pengajaran. Wa hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairi al-'azimi min jama'in nawahi. Dan hayatuhu, kehidupan Nabi SAW, faidah, itu penuh bil khair wal azim, dengan kebaikan yang sangat besar. Min jami'in nawahi, dalam semua sisi-sisi kehidupan. Kulluha ibadatun, semua kehidupan Nabi adalah ibadah. Fa'alaina an na'taniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan sirah Nabi ini. Wa syekhu akhadha minha sittata mawadi'a muhimmatan, dan syekh di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengambil dari sirah ini 6 poin yang sangat muhimmah, yang sangat penting. Wal baqiyatu mawjudatun fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sisanya yang tidak dibahas oleh beliau itu terdapat di sirah beliau yang lain. Lakin hadhihi al-mawadhi, lakinna hadhihi al-mawadhi'a tata'allaqu bil aqidati. Namun 6 poin yang beliau sebutkan di buku ini, 6 poin dari Sirah Nabawiyah, ini semuanya terkait dengan akidah. Ya. Jadi sirah yang dibacakan di sini adalah sirah yang terkait tentang akidah. 6 poin penting dalam akidah. Ya. Yang kita mesti tahu, tujuannya untuk apa? Tadi 4 hal. Ya, untuk apa? Pertama, al-i'tibar, mengambil ibrah, pelajaran. Yang kedua apa? Al-amal, mengamalkan. Yang ketiga apa? Al-iqtida, meneladani Rasul. Yang keempat, akhdul ahkam, mengambil hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, taib, selesai mukaddimah pertama, masih mukaddimah ini. Kemudian kita bacakan mukaddimah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala rahimahullah, wa la'allallaha ayyufhimaka dinal anbiya'i litattabi'ahu wa dinan musyrikina litatrukahu. Kata Syekh kemudian, semoga Allah yufhimaka, memberikan pemahaman kepada anda dinal anbiya, dengan memahami agama para nabi. Untuk apa? Litattabi'ahu, agar anda mengikutinya. Wa dinal musyrikina, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada anda agama musyrikin. Bukan cuma agama para nabi yang kita pelajari, agama tauhid, tapi juga agama musyrikin. Untuk apa? Litatrukahu, agar anda meninggalkannya. Seorang kalau cuma belajar yang baik-baik saja, dia pasti akan jatuh ke yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat keburukan. Seorang mesti belajar yang baik, belajar yang buruk. Tahu, biar kenapa? Biar dia menghindari keburukan. Belajar yang baik agar mendapatkan kebaikan. Belajar yang buruk untuk menghindari keburukan. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Wa man lam ya'rif syarra yaqaf fihi. Ini syair orang Arab. Saya belajar keburukan bukan untuk mengikuti keburukan tersebut. Namun, barang siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya, Hudzaifah bin Yaman menyatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu ana as'aluhu al-syarr. Dahulu manusia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan, saya bertanya kepada Rasul tentang perkara keburukan. Yang ditanya oleh Hudzaifah banyak perkara fitnah. Karena beliau menyatakan makhafah, karena saya khawatir supaya saya tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Sehingga Hudzaifah memiliki ma'rifat, pengetahuan mengenai keburukan-keburukan ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, saya ini termasuk yang munafik enggak yang disebutkan Rasul?" "Enggak, Umar." "Ada orang wafat?" Tanya Umar, "Wahai Hudzaifah, itu orang munafik." Karena ma'rifat yang tinggi pada Hudzaifah bertanya kepada Rasul tentang keburukan-keburukan. Ini penting. Kalau kita belajar hakikat tauhid aja, udah. Tapi enggak belajar hakikat syirik, jatuh kepada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, syarahnya sekarang. Olu kopi dulu. Mana berikutnya syarahnya ya? Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadzal maqsudu min dirasati sirati annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihim as-salatu was-salamu. Tafhamu at-tauhida litattabi'ahu wa tafhamu asy-syirka min ajli an tajtanibahu." Perhatikan kata beliau. Inilah maksud tujuan dari mempelajari sirah. Bahwa anda memahami dinal anbiya, agamanya para nabi, agama tauhid alaihim assalatu wassalam. Tafhamut tauhida, dan agar anda memahami agama tauhid untuk apa? Agar anda mengikutinya. Dan agar anda memahami syirik untuk apa? Agar anda menjauhinya. Min ajli an tajtanibahu. Fala yakfi anna al-insana ya'rifu al-haqqa faqat. Maka tidak cukup seseorang mengetahui kebenaran saja. Bal labuda an ya'rifa al-haqqa wa ya'rifa al-batila. Maka bahkan dia mesti mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya'riful haqqa min ajri ayya'mala bih. Dia mengetahui yang hak kebenaran supaya dia dapat mengamalkan. Wa ya'riful batila min ajri ayyajtanibahu. Dan dia mengetahui kebatilan supaya dia dapat menjauhinya. Innahu idza lam ya'rifil batila waqa'a fihi wa huwa la yadri. Karena jika dia tidak mengetahui kebatilan, waqa'a fihi, dia akan terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, sama banyak orang yang polos, tidak punya niat jahat, ternyata ditangkap sebagai pelaku kejahatan. Dia enggak tahu itu kejahatan. Fa anta indama tasiru fi tariqin, maka anda ketika anda berjalan di sebuah jalan, wa anta la ta'rifu hadha at-tariqa, dan anda tidak mengetahui jalan tersebut, wa fihi hufarun, dan di dalamnya terdapat hufar. Hufar itu jamak dari hufrah. Hufrah itu artinya lubang-lubang. Ini berarti hufar, lubang-lubang. Ternyata di jalan tersebut banyak lubang. Wa fihi mahaliku, di dalam di jalan tersebut banyak hal-hal yang membinasakan. Wa rubbama tahliku wa anta la tadri, maka bisa jadi anda binasa, mati dalam keadaan anda tidak mengetahuinya. Taqa'u fil hufari wa anta ma daraita, anda terjatuh ke dalam lubang dalam keadaan anda tidak mengetahuinya. Lakinnaka idza darasta at-tariqa, namun jika anda terlebih dahulu mempelajari jalan tersebut, fa arafta ma fihi minal masaliki, dan anda kemudian mengetahui ya jalan-jalan tersebut, wa ma fihi minal akhtar, ma apa ke mana yang bahaya, fa innaka takunu ala bayyinatin, maka anda berarti berjalan di sini di atas keterangan yang jelas. Tajtanibu al mahalika, anda menjauhi segala hal yang membinasakan, allati fit tariq, yang ada di jalan tersebut. Hadza fil umuri al hissiyati, ini pada perkara hissiyah, perkara yang indrawi, hissiyah itu yang nampak, yang terdengar, terlihat, tercium. Ini pada perkara hissiyah yang real. Kita aja kalau jalan kita gak tahu itu ada lubang, lubang kan kelihatan, kita bisa binasa. Ini pada perkara hissiyah. Hissiyahnya kita mesti hati-hati. Yang terlihat keburukannya, nampak gitu, kita mesti mempelajari dulu. Ya, barakallahu fikum. Ya, fakadzalika fil umuril aqdiyah, apalagi ini dalam perkara akidah, mimba bi aula, lebih layak lagi, lebih utama lagi kita mempelajarinya. Fala budda an ta'rifal batila wa ta'rifas syirka, maka mesti anda mempelajari kebatilan, mempelajari kesyirikan. Wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya asbabuhu, apa jenis-jenis kesyirikan, apa sebab-sebab kesyirikan. Wa ma hiyal alwasailu allati tuwassilu ilaihi, apa wasilah, sarana-sarana yang akan menghantarkan kepada kesyirikan tersebut. Hatta tatajannabaha, hingga anda menghindarinya. Yaqulu syairu, berkata seorang penyair, aradtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, waman lam ya'rifis waman la ya'rifus syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya, aku araftu syarra, saya mengetahui, mempelajari asyarra, keburukan, la li syarri, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, lakin tawaqqihi, namun untuk menghindarinya. Waman la ya'rifus syarra minal khairi, siapa yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ya kok fihi, dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Bisa dipahami ini sih jamaah tujuannya. Ya, kita aja kalau mau lewat suatu jalan pulang kampung, tanya dulu, ini jalanannya gimana nih, rawan gak, ada begal gak, berlubang gak, gimana, kan begitu. Ya, apalagi kalau yang ke lintas Sumatera, ada suku kubu nggak, ada begalnya nggak, ada ya, di Sumatera itu ada jalan yang setiap 200 meter sekali, pungli 2000. Kalau jalannya 200 kilo, ya hitung sendirilah. Pungli. Ini benar ini, ya, saya pernah lewat soalnya. 200 meter sekali 2000. Kalau enggak dirusak mobil untuk kendaraan. Allah musta'an. Nah, kita mesti tahu jam berapa di situ bebas punglinya. Nah, ini perkara hissi, apalagi perkara tauhid. Nah, lihat, perhatikan. Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu, as-sahabiyyu jalilun. Yaqul Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an aqa'u fihi." Dahulu manusia, para sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau tentang kebajikan, sedangkan kuntu as'aluhu, saya bertanya kepada beliau, kepada Nabi SAW, anil syarri, tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an aqa'u fihi, karena khawatir saya bisa terjatuh kepada keburukan tersebut. Fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatis syarri, maka mesti kita mengetahui kebaikan dan keburukan. Ya, wal ba'du al yawma, sebagian orang hari ini, yaqul, mereka berkata, ta'riful haqqo wa laysa min ad-daruri an ta'rifa ma yudadduhu. Ta'riful haqqo, udah kamu ketahui yang baik-baik saja. Ya, laisa min ad-daruri, enggak ada kebutuhannya kita antarifa ma yudaddu. Enggak ada urgensinya, enggak ada kebutuhannya Anda mempelajari kebalikan dari kebaikan tadi, artinya keburukan. Udah, kamu pelajari aja yang baik-baik, enggak perlu pelajari yang buruk-buruk. Apa kata Syekh? Hadza batilun, ini batil. Li'annaka idza lam ta'rifil batila yudhillu khafiyan. Ya, karena kalau Anda tidak mengetahui kebatilan, ya, maka yudhallu khafiyan, maka akan senantiasa dipayungi, ya, khafiyan, oleh perkara yang khafi, yang samar. Yudhallu khafiyan, akan dipayungi oleh perkara yang samar. Fatadillu anil haq, kemudian Anda akan tersesat dari kebenaran. Wala siyama wadu'atu su'i wadu'atu dolari alal isti'dadi li'idlarin nas. La siyama, apalagi ya, du'atu su', para da'i yang mengajak kepada keburukan, wadu'atu dolari, para da'i yang mengajak kepada kesesatan, ala isti'dadi, mereka telah bersiap diri, li'idlarin nas, untuk menyesatkan manusia. Kalau kita enggak paham mana yang buruk, bahaya. Makanya sebulan yang lalu kita pelajari nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Kenapa enggak dipelajari aja hal-hal yang menyebabkan masuk Islam? Kata Syekh bin Bas di Subul Salam, masuk Islam gampang. Masuk Islam itu apa? Masuk Islam itu susah, keluar dari Islam gampang. Murtad itu mudah. Masuk Islam itu susah, banyak orang yang masuk Islam enggak mau masuk Islam, kafir. Abu Thalib tuh lihat kayak apa? Udah jelas terang benderang enggak bisa masuk Islam. Tapi udah masuk Islam, keluar dari Islam itu gampang. Kata Syekh bin Baz. Kenapa? Karena banyak pembatalnya. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab beliau Al-I'lam biqawatil Islam, 400 pembatal ke Islam. 400. Ini madhab Syafi'i. An-Nawawi di Raudhatut Thalibin juga memuat pembatal keislaman. Saya enggak sempat ngitung ada berapa itu, banyak. Di Minhaj Kitabur Riddah, ya, itu sedang kita bacakan juga itu. Kitabur Riddah dari Minhaj Thalibin An-Nawawi memuat berbagai macam pembatal keislaman. Kalau di Raudhatut Thalibin An-Nawawi banyak itu. Enggak sempat saya catat berapa, karena An-Nawawi enggak tertib. Sebutin aja. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami tertib nyusun 400. Bayangin jangan-jangan kita nyangsang di sini. Allah musta'an. Terjatuh ke dalam pembatal ini, pembatal itu, enggak tahu. Kalau keluar dari Islam mudah. Maka kita pelajari itu supaya apa? Supaya kita menghindari bukan buat ngapir-ngapirin orang, ya, untuk menghindari dan juga untuk menyatakan siapa yang melakukan tersebut, nah dia terjatuh ke situ. Nah, ini yang pertama, paham nggak di sini? Taibarakallahu fiik. Nah kemudian matan lagi ya, udah dapat berapa lembar? 2. Oh. Hitung-hitungan sekarang ini, karena bukunya tebel. Bukunya tebel ini. Kalau nggak hitung-hitungan ya ngawur ngidul, tahu-tahu udah jam zuhur baru 3 lembar. Nah. Baik. Lihat di matan lagi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu minal muwahhidina la yafhamu qodiyana sunnah. Ya, diantem bukunya apa? Sunnah apa sitah? Sunnah. Hah? Sunnah. Harusnya sitah ya. Siapa yang bukunya sitah? Ada enggak? Ada yang di bukunya sitah? Sunnah juga. Tadi. Fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu minal muwahhidina la yafhamu as-sunnata kama yanbaghi. Karena banyak orang yang yadda'i, mengklaim ani ad-dina, dia mengklaim dia beragama, wa yadda'i annahu minal muwahhidin, dia mengklaim bahwasanya dia dari kalangan ahli tauhid, ternyata dia tidak memahami sunnah. Saya pikir ada cetakan lain sitah 6 poin ini, kamayan bagi 6 poin sirah. Lihat keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-musyrikun yataqarrabuna ila Allah bisyirki wa yadhunnuna annahu khairun. Musyrikun, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Bahkan mereka anggap ini amalan yang paling afdol. Musyrikin itu beribadah kepada Allah tanpa kesyirikan juga ada. Semisal ketika mereka genting, mereka berdoa kepada Allah. Atau di kala lapang pun mereka beribadah pada Allah, semisal mereka sholat pada Allah tanpa sujud sholatnya, kemudian mereka bernadar untuk Allah sebagaimana Umar bin Khattab dahulu di masa jahiliyah pernah bernadar pada Allah untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. Musyrikin Quraisy puasa pada Allah tanpa ada persekutuan dengan berhala-berhala mereka, walaupun ibadah-ibadah mereka yang lainnya, spesial doa dan yang lainnya, mereka beribadah kepada berhala mereka yang mereka tujukan kepada Allah. Nah, namun mereka punya mengatakan bahwasanya ibadah yang paling afdal ialah permohonan doa pada Allah tapi melalui perantara berhala. Ini yang paling afdal. Baik. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Yadunnuna annahu khairun, dan mereka menyangka itulah kebaikan. Li'annahum la ya'rifuna asyirka, karena mereka tidak mengetahui hakikat kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah, akhirnya mereka mendekatkan diri kepada Allah bihi, dengan kesyirikan tadi. Kesyirikan tadi. Fahum yadbahuna lil awliya'i wassalihina, mereka menyembelih hewan ya diperuntukkan untuk para wali, untuk orang-orang saleh. Wa yatabarrakuna bikuburihim, mereka ngalap berkah. Yatabarrakun, mereka ngalap berkah dengan kuburan-kuburan wali. Ini musyrikin Quraisy. Ya, kalau Anda mendapati hal yang sama terjadi di zaman milenial, ya itu berarti pengulangan sejarah. Yastaghitsuna bihim, mereka beristighosah kepada wali yang telah wafat. Yaqulun, mereka berkata, nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un. Wah, kata mereka. Kita juga tahu, kata mereka. Nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un. Bahwasanya mereka enggak punya perkara apapun dalam rububiyah. Kita juga tahu wali ini tidak menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Itu semua adalah Allah. Kita juga tahu, kata mereka. Wa annahum la yanfa'una wa la yadhurruna. Kita juga tahu yang wali-wali ini tidak memberikan manfaat atau mudarat kepada kami. Lakinhum salihun, namun mereka kan orang saleh. Nuridu minhum ayyatawassatu lana indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin kepada mereka agar mereka menjembatani kami, memperantarai kami antara kami dengan Allah. Jadi wasita, perantara. Ya, kalau mau doanya ya ke wali dulu. Wali kan orang soleh, kita orang salah gitu. Dan mereka mulai kias, analogi, tasbih. Sebagaimana kalau kita mau berhubungan dengan pemimpin, ya kan gak bisa lewat afidan. Itu dia, tasbih. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kama qala subhanah, kama qala an aslafihim. Sebagaimana Allah berfirman tentang aslaf. Aslaf itu jamak dari salaf. Tentang salafnya mereka. Tentang salafnya mereka yaitu musyrikin zaman Nabi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat atau manfaat kepada mereka. Kayu, batu, pohon enggak bisa memberikan faedah apa-apa. Kuburan hanyalah tanah, enggak bisa memberikan faedah apa-apa. Pusaranya pusara enggak bisa memberikan faedah apa-apa. Kata Syekh apa? Hum ya'tarifun, ya'tarifun. Mereka mengakui annahum la yadurrunahum wa la yanfa'unahum, bahwasanya wali-wali yang mereka ibadahi tidak memberikan manfaat mudarat untuk mereka. Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka. Wa yaqulun, namun mereka berkata, argumentasi mereka ini ngeles. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka kan akan yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Ittakhaduhum syufa'a faqat. Mereka hanya menjadikan wali-wali orang soleh yang mereka sembah sebagai pemberi syafaat untuk mereka, fakat saja. Wa fil ukhra, dan dalam ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi dari jalan yang lurus. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Lam yata'allamu, karena mereka tidak belajar. Wahum yahsabuna anna hadha khairun, maka mereka menyangka bahwasanya jalan mereka ini adalah kebaikan. Sama seperti musyrikin milenial, diberitahu tindak tanduk mereka itu adalah kekufuran, mereka nyerang balik. Bukan cuma ngeles, nyerang balik. Dasar kadrun katanya. Nyerang balik subhanallah. Dasar orang mabok agama katanya. Subhanallah. Nyerang balik dia. Kalau dikatain Wahabi aja mending kadrun katanya. Mustalah baru itu. Allah Ustaz. Hadza huwa waqi'un, ini memang realnya demikian realitanya. Ya. Oh, afwan. Ini ada mudah. Hadza huwa waqi'u ghalibin nasi al-yawma. Hadza huwa waqi'u ghalibin nasi al-yawma. Inilah realita kebanyakan manusia al-yawma saat ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal islami. Banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya, ternyata waqa'ahum. Mana tadi? Al-kathiru minal muntasibina ilal islam. Ya, hada waqi'uhum. Hada waqi'uhum. Itu orang-orang yang banyak menisbatkan diri pada Islam. Inilah realita mereka. Mereka enggak paham. Mereka menyangka itu adalah kebaikan. Kenapa mereka rela mengeluarkan uang, waktu, fisik untuk wisata rohani, dari Bekasi ke ujung Jawa di Banyuwangi, ke Gresik, ke Surabaya, makam Sunan-Sunan jauh, kampungnya di Sumatera. Kirain ke Surabaya mudik gitu. Enggak, ternyata wisata religi rela uang bi amwalihim wa anfusihim. Dengan diri, harta. Kenapa? Oh, ternyata mereka menyangkailah kebaikan. Wah, ini kebaikan. Ya taqarrabuna ilallahi bisyirki, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Ya. Mislama taqarraba al-musyrikuna al-awwalun, itu seperti ya. Seperti kaum musyrikin al-awwalun mendekatkan diri kepada Allah, caranya begitu. Yadbahuna lil-qubur, mereka menyembelih untuk kuburan. Wa yanzuruna laha, bernazar untuk penghuni kubur. Wa yutufuna biha, mereka tawaf di kuburan. Wa yatabarrakuna biha, mereka ngalap berkah di kuburan. Wa yaqulun, dan mereka berujar, ma abadna ghairallahi, kita enggak beribadah kepada selain Allah kok. Lakin haulai rijalun salihun, namun mereka orang-orang saleh. Rijalallah agi sunnah. Masih apa enggak? Itu doa kufur. Wahai rijal Allah, tolonglah kami. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong kami semua. Doa kekufuran itu. Ad-du'a wal ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa adalah ibadah. Rob kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ini malah berdoa kepada rijal Allah. Subhanallah. Ya. Mana lagi tadi? Walakin haula'i rijalun salihun. Ya. Mereka, namun kan mereka orang saleh. Nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana 'indallahi faqat. Kami hanya memaksudkan ya bahwasanya mereka itu akan memperantarai kami, menjadi fasilitator kami, menjadi pihak ketiga kami antara kami dengan Allah saja, udah itu aja. Enggak lain. Wallahu yaqulu, dan Allah berfirman. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka berkata apa? Ngeles ini. Ma na'buduhum, kami enggak beribadah kok kepada wali-wali itu. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Namun agar wali-wali itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ma aradu asyirka wa la qasaduhu, mereka tidak bermaksud melakukan kesyirikan. Mereka tidak menunjukkan kepada kesyirikan, enggak. Itu orang-orang yang ya, memberikan sesaji kepada Mbah Wongso. Oh, antum tanya, kamu syirik ya? Eh, enak aja syirik. Ini tabarruk. Yang sedekah laut, oh enggak, ini budaya. Ya. Ya. Menjaga kearifan budaya lokal. Musyrikin Quraisy cuma dua tujuannya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba. Kenapa memberikan ibadah kepada orang soleh? Yang pertama, minta syafaat kepada orang soleh. Yang kedua, agar orang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Musyrikin milenial tambah satu, menjaga kearifan budaya lokal. Kalau ketika mereka larung saji, sedekah laut, kenapa ini? Budaya. Di Banyuwangi sana banyak festival. Karena bupatinya itu yang memperakasai. Festivalnya itu festival apa? Festival kayak begitu. Ya, ini apaan ya orang Banyuwangi. Realitanya demikian. Ya. Kenapa harga antum Banyuwangi? Orang Sunda kok ngaku Banyuwangi. Nah. Siapa? Cang Arif. Oh, keren Cang Arif. Namanya udah encang masa Banyuwangi. Nah, ini pasti budaya kata mereka. Ya, budaya. Bahkan salah satu pembesar yang ada di negeri ini. Ya. saya sebut inisial aja, Guru Said, Guru Akil itu. Kan bukan namanya. Ya. Itu ketika dia mengkampanyekan, ayo gak apa-apa lurus saji, ini ada di videonya, bukan kutipan tulisan. Gak apa-apa lurus saji, sedekah laut, nyambut Dewi Sri ketika panen, ya, nyadron, itu gak apa-apa. Ini budaya, menjaga kearifan budaya lokal, gak apa-apa. Subhanallah. Ya, ini ngeri. Ya. Ini zaman kayak begini. Ya, Syekh di Qaidul Arba dan di Kasbus Syubhat kan sudah menyatakan kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Syekh menyebutkannya itu di zaman Syekh. 200 tahun silam lebih. Ya. Apalagi sekarang. Ngeri. Ya. Barakallahu fikum. Yang Rasulullah SAW menyatakan man atakahinan al-arafan fasadaq bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun paranormal dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia kufur kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi. Sekarang kita enggak datang ke dukun, dukun datang ke rumah kita, bukan ketok pintu kita, hadir di televisi. Sampai urusan artis gosip-gosipan ada dukunnya. Siapa tuh, Mama Loren apa dukun? Ini togut. Bilang si pulan cerai, si pulan tadut, si pulan ini. Nanti gak ada ya. Misalkan. Wah, antum sensitif amat. Orang misal aja kok, kan begitu. Si pulan cerai nanti di tahun ini. Si pulan tadut gak ada ya. Gak ada ya. Gak kenal dia. Mana lagi tadi? Ya, dikit lagi nih mukadimahnya sebelum masuk ke al-maudiul awal. Ya, satu sesi targetnya sih saya 8 halaman. Kayaknya enggak kekejar, cuma dapat 6. Mana lagi sekarang? Wa innama dhannu annahum yuwadduna ibadatan wa qurbatan ila Allah subhanahu. Mereka menyangka perbuatan syirik itu hanya akan menghantarkan kepada mereka kepada ibadah dan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Mereka menyangka orang-orang saleh yang mereka ibadah itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Unzur kaifa ya'ti syaitan ila bani Adam. Lihatlah bagaimana setan datang kepada Adam. Kaifa ya'ti syayatinul ins ila bani Adam? Bagaimana setan dari kalangan manusia datang ke bani Adam? Yuzayyinuna hadhihi al-umura, mereka menghiasi perkara ini. Wah, dibilang ini takarrub kepada orang saleh. Enggak usah pedulikan mereka yang bilang-bilang kamu syirik, udah mereka itu ya, kadrun. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman. Kalian memang tidak menyembah berhala. Antum tatawassatuna binnasis salihina bainakum wa bainallah. Ya. Namun kalian menjadikan perantara antara kalian dengan Allah dengan orang-orang saleh, ya, manusia orang-orang saleh, dan ini pula lah yang dilakukan oleh musyrikin terdahulu. Wallahu jalla wa ala i'tabara hadha syirkan, dan Allah menganggap ya, ini sebagai sebuah kesyirikan. Faqala wa yabudun, Allah berfirman, mereka beribadah. Lihat, Allah namakan perbuatan mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat jalan-jalan orang saleh itu Allah anggap sebagai ibadah. Lihat, Allah firmankan wa yabudun, mereka beribadah kepada Allah. Ja'alahu ibadatan, Allah jadikan itu sebagai ibadah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka sedikit pun, dan mereka berkata, ini berhala, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa la fil ard. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian hendak memberitahu Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala. Nazzaha nafsah an dzalika, Allah mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Faqal, dan Allah menyatakan, amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Fasammahu syirkan, dan Allah namakan perbuatan mereka itu sebagai kesyirikan. Mereka dahulu punya orang soleh namanya, ya, yang gak diketahui namanya, cuman orang soleh ini tukang memberikan donasi roti gratis kepada jamaah haji dan umrah. Orang soleh ini ada di Taif, Taif dekat kota Mekah, dibagikan gratis. Orang soleh ini mati, orang soleh ini beribadah kepada Allah, tidak syirik. Orang soleh ini mati, kemudian kuburannya diagungkan, diberikan ibadah dan jadi sembahan, namanya Lata, jadi berhala mereka. Dan mereka tahu Lata ini adalah hamba Allah. Wahum la yusammunahu syirkan, walaupun mereka tidak menamakan di perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Yusammunahu talabus syafa'at, talabas syafa'ati, mereka namakan perbuatan mereka sebagai minta syafa'at. Fayajibu at-tanabbuhu lihada, maka wajib ya memperhatikan hal ini. Anta darasta fil aqidati, Anda mempelajari akidah. Anna syirka haramun, bahwasanya kesyirikan adalah haram. Wa annahu akbarul kabairi, dan bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Wa annahu la yughfaru, bahwa kesyirikan tidak diampuni. Lakinna fahma syirki aina huwa, namun pemahaman syirik di mana itu? Di mana sekarang pemahaman kesyirikan? La budda an ta'rifa min a'malin nasi wa tatbiqatihim ma huwa syirkun wa ma huwa tauhidun. Maka mestilah Anda mengetahui amal perbuatan manusia wa tatbiqatihim, dan penerapannya. Mana yang syirik, mana yang tauhid? Hum yaqulun, mereka berkata, hadza min at-tawassul bil awliya'i was-salihin. Ini kan cuma tawassul kepada para nabi dan orang saleh. Hadza huwa tauhid. Ini kan tauhid, hadza yuhibbuhullahu. Ini dicintai oleh Allah. Wa anna haulai ibadahu, kan orang-orang saleh ini kan hamba-hamba Allah. Wa annahum salihun, mereka orang-orang saleh. Wallahu yuhibbu hadza, Allah mencintai hal ini. Wa yataqarrabuna ila Allah bihaulai, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka-mereka ini, orang-orang saleh, dengan diberikan ibadah kepada orang saleh. Yusammunahum ad-dina, mereka namakan ini sebagai agama, ini Islam. Yusammunahum at-tauhida, mereka namakan ini sebagai tauhid, ini kan tauhid. Yusammunahum yusammuna asyirka tauhidan lijahlihim wa ama basairuhum, mereka menamakan kesyirikan sebagai tauhid karena kebodohan mereka dan karena pandangan mereka yang buta. Selesai mukadimah, kita nanti masuk ke sesi kedua di al-maudiul awwal. Di poin pertama dari sirah an-nabawiyah. Subhanallahi bihamdik syadallah. Ya, kita break sekitar 10 sampai 15 menit.